Terus saya SMP kelas 1 itu sudah belajar masak saya sama ibu saya. Kenapa ya itu bapak saya? Le, kamu sebagai kepala rumah tangga harus bisa mengerjakan apa yang dikerjakan oleh istri kamu. Sampai meninggal pun bapak saya itu setrika. Setrika, lupa kenapa? Setrika saya. Saya masih ingat sebelum meninggal, setrika. Kenapa? Saya bantu ibu kamu. Support. Karena ibu kamu lelah jadi ini. Setrika, cuci-cuci. Iya, bapak saya itu ngepel. Terus mandiin anak. Pokoknya semua yang ada di itu. Padahal ibu saya itu ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga kok ibu saya. Jadi gitu, teman-teman. Makanya saya pekerjaan dapur rumah itu biasa. Karena bapak saya sudah mengedukasi saya sejak dini. Sama, yang anak saya juga gitu. Berarti bapak gitu. Nggak stereotip ya, suhu? Enggak, bapak saya malah kamu... Feminis bapak tuh. Kalau kamu merepotkan istri kamu, berarti kamu bukan kepala rumah tangga yang baik. Gitu. Le, tolong itu. Itulah pendidikan yang bapak ajarkan. Bapak tidak memberi kamu harta sekaligus hanya pendidikan saja gitu. Ya karena bapak saya memang pas-pasan. Ya itulah, maaf ya teman-teman. Halo Pak Han, bisa dimulai Pak? Boleh. Maaf ya, jadi saya cerita malam masak mana. Oke. Ya, terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Assalamualaikum. Terima kasih atas kehadiran dan partisipasinya di hari Minggu ini dalam rangka Serasian Akademik program-program reguler, program yang berkelanjutan yang setiap bulan sekali kami adakan, yang diadakan oleh Perkumpulan Peneliti dan Penulis Ilmu Sosial Indonesia atau PRISAI, yang bertajuk Teori Linguistik Analisis Data Kualitatif di Bidang Ilmu Sosial pada hari ini, hari Minggu atau hari Ahad 11 April tahun 2021. Sebelum kita mulai, marilah kita berdoa supaya acara yang terlaksana pada siang hari ini berjalan dengan lancar. Marilah kita berdoa untuk keyakinan dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Bismillah. Berdoa selesai. Bapak Ibu, sebelum kita menuju ke acara utama pada siang hari ini, perkenanan kami bisa untuk menginformasikan beberapa poin penting atau informasi yang berkaitan dengan susunan acara. Yang pertama adalah mengenai informasi sekolah peneliti dan penulis akademik batch 2, angkatan kedua. Dan kemudian yang kedua adalah program testimoni daripada siswa penulis peneliti dan meneliti dan penulis akademik yang batch pertama, dan kemudian susunan yang terakhir, yang ketiga adalah Serasian Akademik yang bertajuk Teori Linguistik Analisis Data Kualitatif di Bidang Ilmu Sosial. Untuk yang pertama adalah kami menginformasikan Bapak-Ibu untuk batch 2 untuk program reservasi di bulan Agustus untuk program Sekolah Meneliti dan Penulis Akademik. Kami membuka peluang yang sebesar-besarnya bagi calon siswa Bapak-Ibu yang ingin bergabung dengan Sekolah Meneliti dan Penulis Akademik. Kami juga akan meng-share. Ya, sudah terlihat Bapak-Ibu ya. Ya, Bapak-Ibu, kami menginformasikan bahwasannya Perisai mempunyai salah satu program unggulan. Salah satunya ialah Sekolah Meneliti dan Penulis Akademik yang dipandu oleh Raden Mas Pandoyo Puji Widodo. Program ini merupakan program sertifikasi non-gelar ya, selama kurang lebih satu semester. Luarannya apa? Yang pertama adalah menjadi peneliti dan penulis handal. Kemudian yang kedua adalah mendapatkan kesempatan ya untuk menulis artikel ilmiah yang berkualitas. Karena kami di sini nanti di Sekolah Peneliti dan Penulis Akademik berusaha untuk meng-engage Bapak-Ibu siswa M2 ya, nanti batch 2 untuk angkatan yang kedua, menulis, menghasilkan suatu karya, baik itu secara individu maupun kelompok. Dan yang ketiga adalah berpeluang menerbitkan artikel terindeks Scopus SSE tidak berbayar. Nah, program ini adalah program yang tentu saja ditunggu oleh Bapak-Ibu semuanya, program yang coba untuk memberikan wawasan Bapak Ibu untuk bisa menjadi penulis yang handal, ya. Karena nanti di sini tidak hanya Bapak Ibu belajar, tetapi berusaha untuk nanti kami coba menghasilkan luaran yang salah satunya adalah Bapak Ibu bisa menerbitkan artikel di jurnal yang terindeks Scopus maupun SSCI tidak berbayar. Untuk program ini, insya Allah nanti akan berjalan kurang lebih selama 5 bulan, ya. Dengan per bulan untuk batch kedua ini adalah kurang lebih 4-5 kali pertemuan. Ya. Jadi total nanti ada sekitar kurang lebih 25 kali pertemuan, ya, untuk batch yang kedua ini. Dan biayanya juga cukup sangat terjangkau. Nanti ya sebesar Rp750.000 per bulan nanti SPP-nya, dan ini merupakan kesempatan yang Bapak Ibu nanti tunggu. Silakan nanti Bapak Ibu bisa menghubungi saya atau menghubungi Pak Rahman maupun Pak Sandi, ya. Jadi program ini akan dibuka itu batch yang kedua di bulan Agustus seiring dengan berakhirnya program batch yang pertama. Nah, salah satu yang ingin kami tunjukkan adalah bahwasannya di program ya meneliti dan menulis akademik ini, untuk yang bulan pertama kemarin Bapak Ibu tentu saja akan mendapatkan materi yang benar-benar bisa memperkaya Bapak Ibu khasanah untuk bisa menjadi penulis yang handal. Ini salah satunya yang bisa kami tunjukkan Bapak Ibu, materi di sekolah meneliti dan menulis akademik di bulan pertama kemarin. Yang pertama adalah academic reading and writing. Bapak Ibu juga bisa mendapatkan materi ethics and qualitative research, kemudian ethnographic case studies, kemudian language appraisal, dan juga mendapatkan PPT slides. Jadi akses Bapak Ibu mendapat akses ini secara bebas, bisa mendapatkan materi yang benar-benar berkualitas dari Raden Mas Handoyo Puji Widodo. Demikian Bapak Ibu informasi yang bisa kami berikan. Kami coba nanti akan menginformasikan ulang di grup-grup perisai maupun grup umum. Bapak Ibu silakan yang ingin bergabung ataupun kolega Bapak Ibu yang ingin bergabung, kami menyambut dengan tangan terbuka, silakan. Terima kasih. Untuk informasi yang kedua adalah berkaitan dengan testimoni daripada siswa meneliti dan menulis akademik di batch yang pertama, di angkatan yang pertama. Kami perkenankan waktu dan tempat untuk Bapak Zaka. Bapak Zaka, apakah sudah hadir, Pak? Iya, Pak Haswa. Silakan, waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Bapak dan Ibu. Pesan saya mengikuti pelatihan yang sudah berlangsung 1 bulan ini, sekolah meneliti dan menulis akademik yang diselenggarakan perisai, adalah banyak materi-materi yang mengejutkan bagi saya, yang tidak hanya dijelaskan secara teoritik di slide tapi juga dianalisis secara mendalam oleh Prof. Han, ya, ditunjukkan contoh-contohnya dan betul-betul dituntun, dibimbing untuk memetakan sekaligus menganalisisnya beberapa kali dalam setiap pertemuan dalam breakout room gitu, secara berkelompok. Kemudian setiap minggu kami diminta untuk membuat refleksi dan ada beberapa tugas yang kami kerjakan secara berkelompok maupun individu pada pertemuan tertentu. Ini tidak setiap minggu, selama sampai 8 tatap muka, ingat saya ada 2 kali tugas, ya. Kemudian secara pribadi saya sangat terkesan apa yang diceritakan Pak Handoyo tadi, itu saya rasakan betul kesan kuatnya ketika saya bermain ke sana sebagai seorang murid yang meskipun sudah 3-4 tahun mengenal beliau di pelatihan offline, tapi baru berkunjung pertama kali ke rumah beliau. Jadi apa yang beliau ceritakan tadi membekas juga. Begitu datang disemprot, lalu kakinya sebagai murid, guru mencuci kakinya, muridnya, itu luar biasa menurut saya. Dan di sana kita bersenang-senang sambil dibuka wawasannya tanpa kita sadar gitu ya. Tapi muaranya di sana diajak bersenang-senang terus sama Suhu sambil dipertontonkan bagaimana Suhu secara berimbang bersama-sama dengan ibu, dengan istrinya itu sama-sama mengerjakan pekerjaan domestik yang itu menurut saya cukup jarang saya lihat untuk profesor kelas dunia seperti beliau. Dan terima kasih banyak atas kesempatan yang berharga ini, Prof. Handoyo, Pak Hasto, semoga saya bisa mendapatkan kejutan-kejutan sebagaimana pertemuan-pertemuan sebelumnya. Terima kasih, saya kembalikan ke Pak Hasto. Terima kasih, Pak Zaka. Oke, berikutnya Bapak-Ibu, dari testimoni dari Ibu Yeni, Bu Yeni, waktu dan tempat kami persilakan. Ya, terima kasih. Saya izin sharing screen ya. Silakan Ibu. Bisa dilihat ya Bapak Ibu, teman-teman saya panggil ya. Nah, di sini saya dipesannya hanya 3 menit. Saya hanya dipesannya 3 menit, jadi hanya satu slide. Bisa di slide show. Oke, slide show. Nah. Bisa kok lambat. Oke. Nah, ini izinkan saya membuat ilustrasi bagaimana rasanya ikut kelas meneliti bersama Suhu. Nah, rasanya seperti ini ya. Saya yang lulusan S2 tahun 2005 tentu saja sudah meninggalkan bangku kuliah sudah lama sekali. Dan saya jika ikut workshop terus terang saya tuh tersyok-syok ya. Apa ini sambil memeras istilah terus kalau salah dibilang kolonial ya daripada gitu mendingan saya ikut kelas. Ini juga impian saya sejak lama saya ingin memperbaiki writing skill saya. Jadi gini, ibaratnya menulis itu bagi saya sebagai memasuki suatu samudra. Kita kan nggak tahu kemana ini. Nah, tapi dengan ikut kelas menulis, saya menjadi terarah. Nah, ibaratnya Suhu itu memberikan gerakan ini, jurus-jurus, grafi itu macam tidak hanya klasik, juga ada feminis. Kalau dibandingkan dengan workshop, ikut kelas ini jauh lebih mendetail ya. Kadang-kadang Suhu, dan seringkali ya, Suhu juga buka dapur rahasianya. Oh, jadi dari teori ini asalnya. Gitu. Lalu dalam tugas sehari-hari, atau pada awal hari pertama kelas menulis, kami sudah dibentuk grup. Nah, di sini. Jadi saya yang semula nggak jelas, meskipun saya S2-nya pendidikan bahasa Inggris, tapi saya bukan murni orang pendidikan. Nah, di dalam kelas menulis ini, saya menemukan partner atau kelompok yang mempunyai orientasi jelas, yaitu saya ikut Pak Nisam, ya, alirannya Pak Nisam Global English. Jadi kami saling mendukung, saya banyak dibantu teman-teman yang sedang menempuh studi S3 maupun yang sudah lulus S3. Kami saling membantu dalam mengerjakan tugas. Nah, lalu setelah mendapatkan bimbingan Suhu, kita langsung misalnya praktek ya. Nah, di sini kita ikut kelas itu serasa apa ya, piknik ya, piknik akademik katanya ya. Di sini melihat, mengintip artikel-artikelnya orang, disertasi yang dimana saya kok saya sendiri itu nggak mungkin saya bisa membuka ya, meskipun saya punya diajari pakai burung apa itu sihab ya. Tapi saya belum tentu bisa membuka. Di situ, oh disertasinya orang itu seperti ini, banyak menemukan hal-hal baru. Nah, ini serasa di dalam air laut ini banyak menemukan ilmu, wawasan, teori, konsep yang baru. Itu bagi saya pribadi ya. Dengan demikian, dengan harapan di akhir kelas menulis ini, kami, grup, masing-masing grup itu menghasilkan luaran atau paling tidak bisa menulis dengan arah yang jelas. Begitu dari saya. Okay. Jadi bersama perisai kita bisa belajar merdeka. Oke, okay, terima kasih. Terima kasih Bu Yeni. Masuk. Menarik sekali ya. Ya, deskripsi gambar-gambar yang menarik tadi. Oke, berikutnya untuk waktu dan tempat untuk Ibu Ana, kami persilakan. Terima kasih Pak Hasto. Terima kasih buat kesempatan Pak Han udah ketawa aja. Selamat sore Bapak Ibu. Saya diminta untuk memberikan testimoni selama saya mengikuti sekolah meneliti dan menulis. Sebenarnya dari awal saya ketemu Pak Han ini memang sudah melihat ya, bersama beliau ini pasti saya bisa mendapatkan sesuatu. Saya pikir hanya dalam hal menulis aja, tetapi banyak hal yang saya pelajari dari Pak Han ini, dari nilai-nilai kehidupan, proses proses belajar, bahkan bagaimana kita berlaku jujur baik di bidang akademik maupun dalam kehidupan sehari-hari kita. Jadi saya merasa saya beruntung ketemu dengan Pak Han dengan cara yang sederhana sebenarnya, dan saya kaget seorang profesor tingkat dunia yang mau menelpon saya. Jarang-jarang, biasanya kan kalau profesor tuh ya, pengalaman saya itu pasti maunya ditelepon gitu ya, pengalaman ya, pengalaman biasanya sih seperti itu. Tapi ini di awal saya ketemu dengan berbincang, beliau selalu menyemangati saya, yang pada akhirnya setelah melewati beberapa webinar terseok-seok, sama seperti dengan Bu Yeni, sangat terseok-seok sekali, apalagi dengan istilah-istilah yang baru sama sekali saya kenal gitu. Nah, saya berpikir daripada saya mengikuti webinar, terkadang ingat, terkadang lupa, terus saya berpikir sepertinya sekolah meneliti dan menulis ini adalah wadah yang tepat untuk saya ikuti, bisa bergabung dengan teman-teman yang satu visi dan misi, kemudian saling berbagi. Nah, puji syukur ketemu dengan teman-teman yang pas dan mentor yang tepat, sehingga dari sekolah meneliti dan menulis ini bukan hanya saya saja yang mendapatkan dampaknya, tetapi mahasiswa-mahasiswa saya yang saya bimbing. Terima kasih Pak Han, mudah-mudahan diberikan kesehatan dan rezeki ilmunya dan dapat dibagi-bagi. Terima kasih Pak Hasto. Oke, sama Ibu Ana, terima kasih. Berikutnya waktu dan tempat untuk Bu Saidatul. Oke. Ibu Saidatul, waktu dan tempat kami persilakan Ibu. Matur suwun sekali Pak Hasta atas waktunya yang diberikan kepada saya. Untuk testimoni saya begini, untuk saat ini saya menjadi mahasiswa S3. Saya tidak mendapatkan pengalaman sekolah ini di S3 saya, yang jelas ilmunya. Saya tidak mendapatkan itu ketika S3, apalagi jenjang yang di bawahnya, ya. Kemudian di sekolah menulis dan meneliti ini teman-teman asyik ya. Ya, asyik. Ya belajar, ya guyon gitu, kayak apa namanya? Kayak betul-betul sekolah SMA, sekolah SMP gitu, asyik aja isinya gitu. Seneng gitu. Seneng-seneng gitu kan. Nah, tetapi tetap belajar, tetap saling support gitu. Apalagi sejak awal kan sudah dibentuk kelompok sesuai dengan bidang masing-masing begitu. Di kelompok kecil ada tugas-tugas ya diselesaikan bersama, tidak individu, kecuali yang memang lebih senang individu gitu. Tapi bagi kami yang sudah sejak awal punya kelompok kecil itu ada tugas-tugas bisa diselesaikan bareng, asik sekali gitu. Kemudian pengalaman saya yang lainnya adalah ketika mengikuti workshopnya Suhu, itu kan memang asik ya. Mengikuti pendampingannya Suhu juga asik. Saya juga saat ini kan sedang mengikuti program pendampingan penulisan artikel untuk mahasiswa S3 itu. Asik juga gitu. Tapi yang sekolah menulis dan meneliti ini, menurut saya jauh lebih asik dibandingkan keduanya. Paket komplit, menulis, meneliti, senang-senang gitu. Komplit lah, komplit semuanya di situ. Paling senang kalau pas ada jadwalnya sekolah menulis dan meneliti. Sampai kadang itu kita tanya gitu, kapan ada kelas lagi, dan kelas lagi. Itu maksudnya adalah kita memang betul-betul senang ada kelas itu, kita betul-betul refreshing, piknik akademik, belajar, menulis, meneliti, begitu. Terima kasih Suhu dan Pak Hasta. Okay, Assalamualaikum. Pengalaman yang menarik dari Bu Saidatul. Dan berikutnya Pak Nizam, Halo Pak Nizam, assalamualaikum. Nah ini muncul ya matahari timur dari London. Ada tempat kami persilakan Pak Nizam. Ini dia rupanya. Jangan sih Mas To. Yes. Misteri guy. Nah, kalau pernah lihat saya inilah wujud saya. baru pertama ini saya tahu Pak. Ya jadi yang pertama saya ingin mengatakan bahwa saya tadi Pak Asto katanya minta dari perspektif saya S3 di luar negeri ya. Yang pertama saya ingin mengakui dulu bahwa saya S3 ke luar negeri itu dengan modal nekat. Maksudnya bahwa kemampuan saya pas-pasan ya, ya pokoknya serba pas-pasan lah. Saya hanya ingin punya apa tantangan baru, kira-kira kalau kuliah di luar itu kayak apa sih gitu ya. Ya terutama dalam kaitannya dengan meningkatkan writing skill ya kan, itu makanya saya waktu itu pilih bersikeras ke Inggris ya. Karena dulu saya wah kalau kemampuan saya pas-pasan mungkin saya kuliahnya di Jepang saja atau di Taiwan atau yang mungkin, tapi saya wah kalau begitu nggak ada tantangannya. Tapi ternyata Bapak Ibu sekalian, mungkin ya karena nasib saya juga ya. Jadi saya sejak awal memang dari prodi itu diminta untuk menekuni EIL waktu itu ya. English as International Language. Karena waktu itu prodi PBI UI waktu itu ingin mengembangkan EIL karena 5 tahun yang lalu itu masih apa baru keluar dan itu menjadi tren waktu itu ya. Dan ternyata ketika saya sampai di Southampton, EIL itu enggak ada. Yang ada adalah English as a lingua franca. Ya. Dan kebetulan suhunya itu ada di sini di Southampton itu ya, itu Jennifer Jenkins itu ya. Saya tanya kepada teman-teman saya, gimana Jenkins itu kalau membimbing? Ah tapi testimoninya bagus-bagus semua gitu. Wah pokoknya dia gini bagus. Wah saya ya udahlah saya ke Jenny saja gitu ya. Jadi kami panggil profesor itu cuma pakai nama saja ya. Jenny saja gitu, nggak profesor ya, itu karena budaya di sini ya. Nah tapi ketika saya ikut bimbingan, saya merasakan ya dia karena dia Jenny itu orang yang apa sangat top gitu ya. Tapi kekurangannya, ya ini ada kekurangannya. Dia hanya bilang build your argument. Tapi nggak pernah kasih contoh, itu yang saya ini kan build your argument. Jadi selalu datang ke dia itu selalu dia minta build your argument. You must write this. Tapi nggak pernah kasih yang this itu kayak how-nya itu nggak pernah dikasih. Aduh kalau gini saya repot saya bilang. Akhirnya saya ikutlah beberapa workshop di library kan. Jadi ada library itu ada kayak semacam apa language academic workshop gitu kan untuk mahasiswa internasional. Dan saya baru ketemu beberapa apa percikan ya. Alisnya. Haunya itu ya, dapat. Tapi enggak rapi gitu dari April. Ya. Tunggu dulu Mas. Kok gaduh ini? Oke ya. Terus ya. Tapi tidak mendalam ya. Enggak mendalam, baru luar-luar. Tapi saya sudah ternyata kalau build argument itu kayak gini. Tapi ya karena waktu itu kan hanya cuma 15 menit dapat apa workshop 15 menit kan. Tapi saya udah mulai, ternyata begini-begini. Dan tapi ternyata belum puas. Nah, saya termasuk menyesal juga ketemu Prof. Han karena terlambat gitu ya. Terus terang aja nih. Karena sudah tesis saya udah jadi, saya baru ketemu Prof. Han karena waktu teman-teman di UI dulu tahun 2015 mengundang Prof. Han, saya pergi ke Inggris, jadi saya nggak sempat ketemu waktu itu, 2015 ya. Baru ketemu itu kalau nggak salah pas lockdown tahun 2020 kalau nggak salah kan. Jadi udah saya terlambat 5 tahun dari teman-teman saya dulu. Tapi saya sangat suka gitu ya. Oh ternyata beberapa hal-hal yang tidak saya dapatkan di Soton itu udah saya dapatkan di workshop. Cuman kalau di workshop itu kendalanya adalah kita dapat ilmu saat itu tapi nggak langsung dipraktekkan gitu loh. Ya kan karena prakteknya kan nggak ada. Oleh karena itulah saya harus ikut kelas menulis ini kan, harus menulis. Karena menurut saya menulis itu never ending process ya. selalu berkembang, ilmunya selalu berkembang. Dan ternyata betul saya ketika ikut kuliah belajar menulis itu, ya kan? Sangat detail gitu loh. Jadi yang Jenny dulu bilang build argument, itu how-nya ada di kelas penulis itu. Ya, bagaimana cara membaca artikel kan yang perlu dibidik itu apa aja gitu. Jadi saya kan baca artikel, tapi dia enggak pernah ngasih tahu yang dibaca apa. Ya kan? Terus kalau dapat mau di apa itu enggak ada. Nah, itu saya dapatkan di kelas penulis ini kan. Saya dapat, oh ternyata kalau baca artikel kita harus bidik ini dulu. Lalu ini begini ini. Itu ketemu gitu loh. Nah, menurut saya hal-hal detail kayak gitu yang enggak saya dapatkan ketika saya kuliah di luar negeri ya. Ya mungkin karena saya tadi ya, karena saya pas-pasan ya. Kemampuan saya pas-pasan, modal dekat ya kan. Sehingga saya tidak bisa kayak orang-orang lain itu kalau dikasih tahu langsung tahu. Kalau saya harus dikasih contoh dulu gitu kan. Dikasih contoh baru saya oh paham. Dan saya sudah mulai bikin intro itu sudah mulai ini nih. Apa kuncinya udah ketemu. Pokoknya kalau tulis ini harus ini, udah otomatis gitu. Nah, tinggal nanti kan tinggal menambah kosakatanya, tinggal menambah diskursnya, tinggal itu ya memang berproses kan. Jadi nulis itu enggak bisa tiba-tiba langsung blek bisa, enggak bisa, memang berproses. Tapi menurut saya prosesnya itu harus ada gurunya, harus ada mentornya, karena kalau enggak ya kayak kita ke hutan ya tuh, kamu ini misalnya kayak pramuka dulu ya, kamu harus dari sini harus ke sana tapi nggak dikasih kompas. Nah, kira-kira gimana itu kan sesat kan ya. Tapi kalau ada kompasnya, kamu diberi peta, diberi kompas, itu ini kan kita sudah bisa nanti secara otomatis kita akan bisa mengembangkan sendiri gitu. Tapi ilmu how-nya itu, nah, itu yang penting. Jadi menurut saya sangat senang sekali ikut kelas menulis itu. Tadi kalau suasananya juga sangat menyenangkan ya, disampaikan oleh Bu Saida tuh tadi kan. Saya kira jarang sekali saya sampai ketawa terpinggal-pinggal kalau lagi bimbingan dengan Jenny, seperti saya kalau lagi di kelasnya Prof. Wahan itu. Wah, kalau udah goyon itu udah ya tanpa jarak gitu ya. Tanpa jarak. Pokoknya kita dua ya, Pak. Wah, lagi sama Bu Ana itu udah. Kalau ada itu dah. Jadi saya Bapak Ibu sekalian ya sangat menyenangkan ya. Jadi how-nya itu dapat. Tadi Ibu Saida tuh mengatakan ketika di S3-nya itu enggak bakal ketemu. Itu memang enggak bakal ketemu ya, karena biasanya supervisor itu hanya nyuruh-nyuruh aja ya. Kamu gini. Tapi gininya itu mau diapakan itu enggak? Ya, enggak ada. Nah, oleh karena itu maka saya sangat beruntung ya ikut di batch 1 ini. Saya dulu saya paksakan juga ikut di batch 1 ya, menulis itu karena saya ingin betul-betul leverage ya. Pokoknya meningkatkan lah ya kemampuan skill, karena saya ingin menulis. Saya sudah bilang ke Prof. Han, studi saya mungkin tersiok-siok, tapi insya Allah dengan ikut menulis ini suatu saat saya juga akan ikut menyumbangkan ide-ide segar di jurnal ilmiah internasional. Ya mungkin tidak seproduktif guru ya, suhu ya, tapi mungkin adalah 1-2 insya Allah nanti di beberapa tahun ke depan kita bisa mewujudkan untuk bisa diterbit jurnal internasional. Kita aja, Su, Pak. Oke, terima kasih. Terima kasih, Pak Nizam. Jadi kompasnya ini ada di Sekolah Meneliti dan Menulis Akademik ya, Pak. Juga sangat dalam sekali nanti juga diajarkan. How-nya nanti yang paling kita tunggu, bagaimana caranya, seperti itu. Oke, terima kasih Pak Nizam. Untuk yang terakhir, Ibu Sari, Ibu Sari Hidayati, apakah sudah hadir, Ibu? Nah, itu ya. S3 di Australia. Ya, silakan, Ibu. Ya. Selamat sore, Bapak-Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, jadi saya Sari. Saya tadi diminta oleh Pak Hasto untuk sama dengan Pak Nizam sebagai murid yang sedang studi lanjut. Nah, kebetulan saya sekarang sedang studi lanjut S3 di Deakin University, Melbourne. Bidang saya adalah TESOL, dan riset saya tentang Teacher Professional Development. Nah, saya kira saya menutup sekaligus menyimpulkan apa yang sudah Bapak-Ibu testimoni sebelumnya. Saya setuju sekali dengan apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Ibu sebelumnya tadi. Jadi saya ikut kelas menulis, sekolah menulis dan meneliti ini karena memang saya tertarik untuk saya selaku peneliti awal ya, saya kan S3 ini juga saya anggap sebagai semacam magang untuk meneliti gitu ya, belajar untuk meneliti. Nah, kemudian sama halnya seperti yang Pak Nizam alami juga, selama saya kuliah itu di Australia itu kebetulan mungkin sistem pengajaran di sana ketika kita doing PhD itu tidak ada kuliah-kuliah seperti kalau kita S1 atau S2 gitu ya, atau mungkin S3 di Indonesia. Jadi tidak ada kuliah, yang ada hanya workshops, itu mungkin tentang seperti yang Pak Nizam tadi sampaikan, biasanya library yang mengadakan gitu tentang study skills, misalnya bagaimana cara referencing yang baik dan seterusnya. Tapi jarang sekali ada workshop tentang metodologi. Memang supervisor saya sudah membekali saya dengan banyak bacaan, tetapi memang kalau doing PhD atau S3 itu kan memang kita harus bekerja dalam isolasi ya. Kita harus kerja sendiri, independent. Jadi supervisor betul tadi seperti kata Pak Nizam hanya menggali ide-ide dari kita, jadi semua itu dari kita. Nah, saya yang mengharapkan seperti ada apa, saya biasanya di kayak spoon feeding gitu ya, spoon fed gitu. Jadi kita dibekali sesuatu. Nah, saya merasa tidak ada bekal nih gitu. Ketika saya baca sendiri juga mungkin saya paham gitu, tetapi saya rasa alhamdulillah saya mengikuti kelas sekolah menulis ini. Jadi saya terasa banget bahwa saya bisa mengembangkan ilmu gitu. Jadi saya anggap ini menurut saya bagus sekali untuk professional development saya, Bapak-Ibu. Nah, kemudian untuk misalnya kalau saya boleh berbicara secara detail ya, apa yang terjadi, apa yang saya alami di sekolah menulis ini, jadi terkait materi misalnya, ada banyak sekali materi, terutama kita ini sudah sekitar sebulan saya menjalani, itu diberikan banyak design research gitu. Nah, design research itu memang bisa aja, untuk saya pribadi bisa aja saya membaca. Jadi misalnya kayak, kalau saya boleh pamer dikit nih, misalnya nih saya punya buku setebal ini. Ini judulnya Research Methods in Education. Ini kayaknya wajib ya, atau setengah wajib lah untuk apa yang melakukan riset di education. Jadi saya punya buku tebel ini 900 halaman, Bapak-Ibu. Mungkin saya sudah baca beberapa desain riset yang ada di situ, tetapi itu stop di situ. Nah, apa yang saya dapatkan di sekolah menulis ini adalah pengembangannya. Jadi alhamdulillah Prof. Han itu banyak sekali memberikan pengembangan dari ilmu desain riset itu. Nah, bagaimana caranya? Ini terkait dengan cara penyampaian Prof. Han di sekolah menulis. Jadi kita diajarkan untuk membaca jurnal, kemudian diberikan akses untuk memahami, diberikan skills untuk memahami, membaca cepat, dan seterusnya gitu. Jadi saya kira seperti tadi saya katakan, saya bisa saja membaca buku tentang riset gitu ya. Buku ini buku terbaru, dia tahun 2018, saya bisa saja membaca. Tetapi saya tidak tahu bagaimana ilmu itu dikembangkan oleh orang-orang yang atau peneliti-peneliti di luar sana gitu. Nah, jadi dengan sekolah menulis ini saya juga bisa aja membaca jurnal sendiri ya Bapak Ibu, tapi dengan sekolah menulis ini atmosfernya jelas sangat berbeda. Kita belajar bersama, dan saya setuju dengan Bapak Ibu tadi yang sudah memberikan testimoni bahwa saya sangat menyukai atmosfer yang ada di sekolah ini. Itu malam ya Bapak Ibu kelasnya, dari jam 6 sampai jam 9. Tetapi itu kayak kita nggak kerasa capek atau apa. Ya, benar seperti kata Bapak Ibu tadi, kita banyak guyon banget di situ, ada Ayu Ting Ting lah, ada Bruri Marantika lah, ada macam-macam gitu. Jadi yang buat kita tuh bisa stay fresh gitu. Sampai kita kadang jam 10 lebih dan seterusnya. Jadi itu nggak kerasa. Nah, tadi Pak Nizam menyampaikan sedikit tentang atau membandingkan sedikit tentang workshop. Ya, saya setuju dengan beliau bahwa kalau saya melihat workshops itu bagus juga untuk professional development kita, untuk pengembangan ilmu kita. Tetapi saya melihat workshops itu jelas atmosfernya lebih formal ya. Kemudian juga selain itu dia bersifat sporadis kan ya. Jadi ada ilmu, ada chunks, ada sebongkah ilmu di sini, sebongkah ilmu di sana gitu. Tapi nggak jadi satu gitu. Nah kalau di sekolah menulis ini menurut saya dia sangat terstruktur dan rapi penyampaiannya, urut begitu, dan kita mudah sekali memahami, insya Allah gitu. Nah kemudian terakhir saya ingin menyampaikan mungkin tugas cukup demanding menurut saya ya, tidak mudah juga dan demanding dalam arti ya menuntut kita untuk betul-betul berpikir. Jadi misalnya di awal Prof itu dalam kelompok, kemudian saya satu kelompok dengan Bu Saidatul, kita sudah ada satu rencana nih gitu, penelitian gitu, udah mateng, udah oke sama Prof Han. Besoknya ada tugas, kita diminta untuk membuat research instrument yang di luar kita nggak pernah terpikirkan. Nah, terus kita nego gitu, misalnya gimana nih, boleh nggak ganti atau enggak. Jadi kita harus membuat itu. Nah itu di satu sisi memang sulit, tapi di sisi lain itu jadi, oh iya, kita dipaksa untuk mengerti. Jadi saya kira hal itu, saya bisa pastikan deh Bapak-Ibu, kayaknya hal ini nggak mungkin terjadi di komunitas lain, di sekolah lain. Jadi dinamika pembelajaran seperti ini saya rasakan atau saya pastikan hanya ada di sini gitu. Jadi itu saya kira cukup ya, terus testimoni saya cukup kuat maksudnya. Semoga Bapak-Ibu bisa segera bergabung dan merasakan manfaatnya seperti saya yang rasakan. Terima kasih. Assalamualaikum. Mantap. Yang digaris bawahi tugasnya kan yang demanding itu aja. Oh ya, satu lagi Bapak-Ibu. Di situ, di sekolah menulis itu kita betul-betul bisa melihat Prof Han ya, yang true colors-nya seperti apa. Jadi kadang kita juga dimarahin, nggak cuma ramah-ramah ya, kalau di workshop kan selalu ramah beliau, tapi kalau di sekolah menulis tuh kita kalau nggak beres tuh bisa aja dimarahin gitu. Jadi senang sekali bisa mendapatkan pengalaman seperti itu. Thank you. Terima kasih Bu Sari Hidayati. Ya, bisa digaris bawahi hanya di sini ya tadi ya, saya dengarkan di sini ya, bersama betul. Sekolah menulis dan Nusa Akademik. Ya, terima kasih Bapak Ibu atas testimoni yang sangat menarik sekali. Semoga bisa menjadi ini motivasi untuk calon siswa di batch yang kedua nanti. Untuk berikutnya, Bapak-Ibu, langsung saja pada sarasehan akademik pada siang hari ini, hari Minggu tanggal 11 April tahun 2021, yang bertajuk Teori Linguistik Analisis Data Kualitatif di Bidang Ilmu Sosial. Waktu dan tempat kami persilahkan kepada Raden Mas Handoyo Puji Widodo. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi memang kadang-kadang teman-teman, kita ketika kita menghadapi analisis data sudah banyak banget ya, sudah banyak banget, tapi kita bingung mau dianalisis pakai apa ini, gitu ya, bingung banget mikir bagaimana analisis data kualitatif ini. Mungkin saya sedikit akan berbagi sebuah teori linguistik, mungkin akan berpikir, ah saya kan bukan orang linguistik, saya adalah orang yang misalnya politik, saya orang di sosiologi, antropologi, bahkan saya orang matematika, saya orang teknik, atau mungkin saya orang kimia organik, dan sebagainya. Apa perlu teori linguistik ini? Mungkin saya akan, nanti saya akan bereksplorasi, menjelaskan seperti apa sih teori linguistik itu. Oke ya? Tapi di sini, teori linguistik ini bukan untuk linguistik. Teori linguistik untuk penghidupan. Jadi di sini saya menggarisbawahi kenapa sih Departemen Linguistik itu selalu bersifat dikotomi. Selalu bersifat kita orang linguistik, kita orang linguistik, tapi kan tidak operasional. Nah, ini saya mencoba bahwa linguistik bukan untuk linguistik, tapi linguistik untuk penghidupan. Oke? Okay? Oke okay, ya. Saya mau langsung aja, jebret. Siap? Ya. Saya sudah siapkan ini. Saya akan mulai dari ini dulu. Jadi nanti kita bahas dua artikel, tapi ini paling enggak akan memberi inspirasi Bapak bagi teman-teman. Oke, sudah teman-teman? Jadi kebetulan teori linguistik yang ingin saya bawa adalah sebuah teori linguistik yang disebut dengan semiotika sosial. Jadi analisis semiotika sosial itu tidak hanya untuk sesuatu yang bersifat linguistik. Bahkan cara kita berhijab, cara Bu Ana berpakaian, cara Bu Ana tersenyum, bagaimana Bu Sari itu tersenyum, bagaimana Mas Nizam itu tertawa, itu bisa sebagai satu artikel. Itu adalah kajian dari sebuah teori linguistik, tapi mazhab, jadi aliran semiotika sosial. Nah, di sini saya akan jelaskan ya, teori makronya, teori misonya, dan teori mikronya. Oke? Oke ya? Jadi nanti kalau kita belajar teori ya, teori makro itu filosofinya. Teori miso itu parameternya. Teori mikro bagaimana mengeksekusinya. Nah, asik gak? Asik apa enggak? Asik apa enggak, teman-teman? Mantul, baru tahu. Baru tahu. Lagi, tahu ini. Sekali lagi, Pak. Ya, kali lagi mau dicatat. Oke. Jadi, kenapa ini perjalanan saya setelah baca teori-teori linguistik, mau dari Chomskyan sampai ke yang pokoknya semua teori linguistik sudah saya pelajari, mau dari fonologi, mau dari morfologi, sinteks, semantik, pragmatik, sosiolinguistik, sosiopragmatik, sudah saya limbas habis semua buku itu, mulai dari tahun publikasi tahun 60-an sampai sekarang. Itu, teman-teman. Akhirnya di sini saya berpikir, jadi kenapa kita susah mengoperasionalkan sebuah teori ke dalam analisis data? Karena kita tidak punya parameternya. Karena kita tidak punya toolsnya bagaimana mengeksekusinya. Jadi kalau kita bicara teori untuk analisis data, itu ada tiga lapisan. Yang pertama, makro. Filosofi teori itu atau konseptualnya itu. Terus tingkatan miso itu parameter teorinya, parameter konseptualnya. Nah, mikronya itu baru bagaimana katanya Pak Nizam, how-nya. Jadi bagaimananya, bagaimana mengeksekusinya. Oke, itu mikro. Paham ya? Paham apa enggak ini? Tes? Sementara paham. Pahamnya masih separuh. Jadi mungkin Anda, oh iya, pantas langsung dosen saya jelaskan teori ini, tapi nggak mudeng saya. Mungkin mikronya saya kayaknya hilang, atau misonya hilang. Oke okay, ya? Ntar, Bu Ana ini kesusu ya? Kesusu. Jadi kesusu ya? Ojok kesusu, Bu Ana. Ojok kesusu, Bu Ana. Iya. Wong saya baru aja mulai, Bu Ana, minta langsung eksekusi kan perlu pemanasan dulu, cok susu ya. Oke, ya coba kita lihat oke terus berikutnya ke bawahnya ya, ke bawah yuk. Ke bawah kalau kita bicara abstrak ya, jadi artikel ini adalah kajian kritis tentang ideologi kartun di lingkungan sosial politik di Nigeria. Penelitian ini mencoba mencari menguak strategi kartunis, jadi orang-orang yang ini, untuk merepresentasikan atau merepresentasikan wanita di Nigeria. Data diambil dari 10 kartun. Loh, 10 kartun aja bisa satu artikel ya, 10 kartun saja. Yang diseleksi menggunakan teknik purposive. Jadi kalau dalam bahasanya itu purposive. Jadi sampling purposive itu ya betul-betul, oh ini kartunya sesuai dengan kriteria ini, kriteria ini, jadi gitu. Yang sesuai dengan tema penelitian. Terus, sudah ya, stop ya. Jadi di sini, kartun itu dianalisis, 10 kartun, yang sesuai dengan tema penelitian itu. Tentang apa? Tentang ideologi representasi kartun, tentang apa? Tentang wanita, bagaimana sih merepresentasikan wanita Nigeria. Ya. Terus data tersebut dianalisis menggunakan punyanya Kress sama Van Leeuwens, di mana memang dua tokoh ini dikenal dengan teori yang disebut dengan visual grammar, jadi tata bahasa visual. itu memang orang ini dikenal itu dengan pendekatan semiotika sosial terhadap analisis teks multimodal. Ya, teks multimodal itu kayak saya. Kepala saya itu multimodal apa enggak? Ini. Halo? Iya, multimodal, Pak. Topi saya tadi di multimodal, ya kan? Terus saya juga multimodal. Hidung saya ada mata, ada kuping, telinga saya kan kanan kiri. Jangan sampai ada di dagu ya. Secara semiosis itu bukan manusia tapi hantu. Jadi gitu. Itu teks multimodal. Bisa juga multimodal kalau kita baca di televisi ya. Itu ada gambar, ada warna yang beragam, itu juga multimodal. Bahkan ketika kita melihat atau film Korea, film Hollywood, film Bollywood, itu kan ada teks sana ngomong bahasa Hindi, kita ada terjemahan bahasa Indonesia. Itu juga teks multimodal. Oke? Di mana itu analisis wacana kritis. Analisis wacana kritis itu sebuah salah satu metodologi tataran meso. Mesonya itu studi analisis wacana kritis, meso. Di dalam metodologi juga sama. Ada metodologi makro, meso, dan mikro. Nah, gitu. Makronya apa? Kualitatif. Makronya itu ini masuk kajian kualitatif. Nah, itu. Kualitatif itu banyak parameternya. Nah, di sini kebetulan parameternya, misunya apa? Analisis wacana kritis, misunya. Oke? Oke apa enggak ini? Tes? Yesu. Oke ya. Oke, jadi itu teman-teman ya. Mungkin Anda baru tahu ya, buku yang bertebal-tebal enggak ada menjelaskan seperti ini. Betul enggak teman-teman? Coba cek di buku metodologi, analisis data kualitatif, coba cek. Ada enggak yang saya jelaskan? Ada apa enggak? Coba cek. Enggak ada, Prof. Baru ini. Enggak ada ya. Gimana ngeceknya? Coba cek. Pokoknya kalau Anda baca buku metodologi, sikat lumat minimal 300 buku ya. Coba di situ. Oke. Okay. Terus berikutnya, saya tidak mau ke pendahuluan, teman-teman. Saya langsung ke teorinya dulu. Langsung biar kita to the point. Jadi ini teori. Jadi teori makronya disebut dengan semiotika sosial. Apa itu semiotika sosial? Sebuah pendekatan untuk mengkaji semiotik yang memandang bahasa dan mode-mode komunikasi itu sebagai bagian dari praktek sosial. Kress sama Van Loons ini tahun 96 menegaskan bahwa pemaknaan tanda merupakan representasi kompleks mengenai beberapa objek atau identitas. Tahu teman-teman? Suhu kemute deh. Oh. Iya, tidak ada suaranya. Lagi nelpon. Baru telepon. Aduh, dia baru telepon. Oke, ya. Maaf ya. Tadi yayangku itu telepon. Mau dibelikan apa? Yang penting dibelikan senyuman dan cintamu. Jadi gitu. Yeah. Oke, jadi. Asik. Itu Bu Ana itu pasti ngintip WA aku. Tayang namanya Bu Ana. Terus, kita lihat. Jadi ini, jadi beberapa objek atau entitas, kenapa? Setiap objek, setiap fenomena, setiap apapun identitas. Jadi identitas itu sebuah, bisa fenomena, bisa sebuah peristiwa, bisa sebuah momen, di mana hal itu dipengaruhi oleh sosial, historis, psikologi, dan kontekstual. Yang bisa mempengaruhi yang menulis teks. Benar enggak, teman-teman? Benar apa enggak? Benar apa enggak, teman-teman? Setuju, Pak. Sangat ya? Okay. Terus, bahasa dan mode-mode yang lainnya itu dianggap sebagai sumber semiotika yang digunakan oleh orang yang menghasilkan teks. Jadi kalau kita bisa bicara teks, mulai dari bangun sampai tidur, bangun, tidur lagi, kita tuh ada tiga. kita memproduksi teks, ya kan? Betul nggak? Kita bisa mengkonsumsi teks, atau kita bisa sebagai mendistribusikan teks. Benar nggak? Benar apa nggak, teman-teman? Benar apa nggak? Ya, betul, Pak. Tapi diulang lagi, Pak. Diulang lagi, Pak. Apa nanti mulai dari bangun sampai tidur, pekerjaan Anda itu tiga. Yang pertama, memproduksi teks. Mbak Dina, tolong kirimkan aku kerupuk. Cus. Mbak Dina, mengkonsumsi teks saya. Wah, Pak Handoyo pesan kerupuk ini. Nah, gitu kan ya. Terus saya share. Kayak si saya. Yes. Mbak Dina, ngirim kerupuk. Ini sudah datang. Distribusi. Paham ya? Paham apa enggak? Jadi di dalam mulai bangun sampai tidur lagi, kita tuh kegiatan tiga. Produksi teks. Si teks dan distribusi teks. Betul apa enggak? Coba sekarang. Ada berapa? Tiga itu. Mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi. Paham? Halo? Paham. Berarti paham. Terima kasih catatannya tadi. Menelaah, Prof. Si menelaah. Maaf ya, ini memang kelasnya ini, kelasnya para profesor gila ini. Maaf ya. Tapi nanti akan ada, ya ternyata betul juga, Sowe. Jadi ketika kita menganalisis ideologi di teks multimodalitas, para semioti, jadi para orang yang menekuni kajian semiotika sosial ini, mengkaji memanai tanda sebagai aktivitas yang digunakan untuk mengekspresikan mana daripada ya hanya sebagai penggunaan tanda-tanda yang random saja. Orang-orang yang betul-betul, ya, orang-orang yang kritis itu, bahwa setiap sebuah teks itu ada makna ideologi. Setiap teks, setiap tindakan, setiap ucapan, setiap gerakan, setiap senyuman itu ada ideologi. Jadi gitu, itu kajian semiotika sosial. Oke? Oke apa enggak ini? Makanya setiap saya kasih workshop pasti saya pakai topi ini. Tahu enggak ideologinya? Apa ideologi saya? Setiap workshop ya, entah di luar perisai, ideologi saya supaya ikut perisai. Ya, mendistribusikan iklan, Pak, iklan ya. Dan itu promosi. Ya supaya apa? Supaya pintar. Ya. Nah. Terus karena di perisai kan ada syarat sehat, enak kan? Coba Anda maaf ya, teman-teman. Kalau hitung-hitungan Cina ya. Hitung-hitungan Cina itu, teman-teman, Anda bayar iuran 500 itu enggak ada artinya. Betul enggak, teman-teman? Enggak ada harganya. Yang istimewa kan dapat topi ya. Betul ya, Pak Hasto? Dapat topi. Betul, Pak. Topi ini, teman-teman, saya edit 5 kali. Enggak cocok, kirim desainnya. Enggak cocok, dikirim. Ini editan 5 kali. Menggunakan teori semiotika sosial. Coba kita lihat. Jadi, teman-teman, ada beberapa di sini, di penelitian ini adalah karena ini mengkaji seni ya. Dia mengkaji dimensi historis dan budaya. Yuk kita ke bawah. Jadi suhu, semiotika sosial itu sama, merupakan sama rohnya itu. Jadi ke analisis wacana kritis. Kenapa? Karena ini adalah kajian ideologi dan power yang dimana nampaknya kita lihat sesuatu teks itu netral, ternyata enggak netral. Jadi ada semacam ideologi, semacam power di sini, dimana setiap teks itu tidak netral. Jadi ketika banyak riset mengenai analisis wacana kritis itu fokusnya kepada teks dan percakapan, lah ini tentang iya apa enggak. Semiotika sosial ideologi, baik itu di musik maupun. Tapi kan dia nggak bilang. Oke. Ada interupsi, Pak. Nggak apa-apa. Lupa. Ini itulah yang disebut dengan semiosis ini. Jadi ada yang lupa ya. Jadi biasa. Terus akhirnya di sini, teman-teman, bahwa tidak ada kode semiotika yang tunggal ini dapat dipahami secara terpisah. Karena apa? makna terletak pada kompleksitas kode-kode yang digunakan di teks ini. Nah, ini. Di penelitian ini, mereka itu menggunakan pendekatan semiotika sosial untuk apa? Analisis wacana, apa itu? Tentang mengenai gender power. Di mana? Di kartun politik surat kabar di Nigeria. Kok itu aja sudah satu artikel ya, Suwi? Kok sederhana banget? Nah, jadi, itu. Jadi secara spesifik tujuannya apa? Secara kritis mengkaji sumber-sumber semiotik. Yang kedua apa? Strategi diskursusnya. Yang ketiga, teks yang berkaitan dengan konteks sosial politik. Ketika teks itu direproduksi. Jadi ketika kita melihat sebuah teks, sebuah data kualitatif, itu sebenarnya tidak netral. Ada sebuah ideologi di sana. Oke? Bagaimana? Suhu, bolehkah punya ininya, artikelnya nih contoh? Nah dulu, ojo. Oh, kesusu. Kesusu lagi ya teman-teman ya, jangan. Oke? Sudah ya? Terus berikutnya. Nah ini, coba teman-teman kita lihat definisi gender di sini. Gender mengacu kepada atribut budaya dan sosial di mana masyarakat memberi, oh ini cewek, ini perempuan, ini banci, ini waria, ini lesbian. Tapi masyarakat itu hanya dua gender ya. Apa? Perempuan dan wanita. Bagaimana kalau yang gay? Nah, itu kan punya komunitasnya. Tapi secara ini, secara apa? Generik itu masih heteroseksual atau heteronormatif parameternya. Ya, memang ada LGBT. Ada LGBT, ada tambah lagi apa itu, LGBTX, ditambah X teman-teman. Ini ada lagi sudah, ditambah X. LGBTQ, Pak, Q juga queer, queer. Oh, bukan hanya Q, QU. Nah, itu ada lagi, Pak, QU. Oh, ada lagi. Wes, pokoknya macam-macam lah. Misalnya. Oke. Terus, kita lihat, teman-teman, ini adalah kajian gender sama wacana ya. Jadi kajian gender sama wacana. Berarti Suhu, kalau begitu saya kan bukan orang gender. Saya adalah orang teknik. Teknik pakai semiotika sosial. Nah, nanti kita tunggu nanti elaborasi yang berikutnya. Oke? Coba kita lihat teman-teman. Beberapa penelitian memfokuskan atau menaruh perhatian terhadap representasi gender di kartun. Misalnya Jegi mengkaji representasi gender di kartun televisi. Dia mencatat mengamati bahwa karakter perempuan dan wanita di kartun ini konsisten dengan stereotipa gender secara atribut perilaku dan fisik. Rivas Carmona 2015 menggunakan ini teori relevansi punyanya Wilson di mana di dalam penelitian tentang apa kesetaraan gender dalam kartun kartun ya di majalah itu. Terus dia menemukan bahwa metafor visual, metafor mengenai tentang kartun ini merasakan wanita sebagai ya tidak berharga lah di masyarakat. Pokoknya kalau namanya wanita itu hanya 3M. Apa itu? 3M tonton. Halo? Masak, mana, maca. Ah, tapi bapak saya tidak setuju dengan konsep itu. Ya, bapaknya nah, itu berarti feminis itu. Ya, memang almarhum itu gerakan feminisme. Jadi terus, nah terus akademisi sebelumnya menggunakan teknik analisis konten tentang interpretasi. Terus ya konten lah, pokoknya kan Anda bisa apa analisis konten kualitatif. Terus survei mengenai riset mengenai tentang kartun politik. Tapi saya nggak akan bahas tentang ini. Saya langsung ke metodologinya. Metodologi dia menggunakan metodologi makro yaitu kualitatif. Metodologi secara makro itu kualitatif. Paham ya? Kualitatif. Mesonya apa? Semiotika. Wacana kritis. Semiotikanya. Oke. Terus, parameternya apa, Suhu? Jadi, ketika parameter, jadi parameter teori, mesonya dia menggunakan parameter tekstual. Ya, jadi makna ideasional, interpersonal, tekstual. Interpersonal dan tekstual. Itu parameternya. Tapi masih ngawang-ngawang masih. Perlu mikronya. Iya. Ini masih ngawang-ngawang. Isunya masih ngawang. Iya. Terus dia dalam hal ini menggunakan istilah strategi. Nah, ini juga parameter, parameter teori, yaitu parameter framing, salience, klasifikasi posisi visual. Nah, itu mesonya lagi, tapi kan masih ngawang-ngawang. Betul nggak? Masih ngawang-ngawang masih. Terus data diambil dari website Surat Kabar. Lu kok gampang sekali, website Surat Kabar di Nerikelia, lalu dipilih untuk mengkaji bagaimana sih kartunis, jadi orang yang membuat kartun itu merepresentasikan atau menyalah representasikan wanita di negara itu, di negara Nigeria maksudnya. Sampelnya 10 kartun yang diterbitkan 2010 dan 2016. Kenapa suhu? Padahal ini Surat Kabar. Kenapa sih ada waktu 2010 sampai 2017? Inilah yang disebut dengan validitas temporal. Tahu ya? Halo? Iya, iya. Jadi validitas temporal, meskipun ini hanya teks, hanya surat kabar, jangan satu tahun dong, lihat temporalnya, waktunya. Konsistenkah enggak ini? Ada enggak perubahan? Ada enggak diskursusnya? Mulai dari 2010 sampai 2017. Oh, gitu. Kenapa tahun ini dipilih, itu yang disebut dengan validitas momentum. Tes? Iya. Yeah. Bingung Anda mungkin. Oke, validitas momentum. Maksudnya berarti momentum itu kontekstual politiknya begitu misalnya. Ya, jadi ini momen 7 tahun ini, kenapa? Karena ini memberi sebuah yang disebutkan CI. Tahu CI? CI tahu nggak CI? Critical incident. Ah, jadi kalau sering ikut workshop saya pasti ingat ya. Jadi insiden kritis. Kenapa insiden kritis? Karena ini masa-masa pemerintahan dua pemerintah presiden. Iya. Di mana presiden ini? Waalaikumsalam. Presiden ini betul-betul sebuah kekuatan sosial politik yang betul-betul ya ingin menyuarakan ini loh, kita perlu menyuarakan persamaan gender sampai 2300 waktu 2030 sorry 2030 itu teman. Oh gitu ya suhu ya, berarti meskipun surat kabar itu harus kasih alasan momennya, jadi CI-nya itu kok bisa tahun ini. Sama dengan Anda mau bicara tentang representasi komunis di era Soeharto itu bagus itu. Tahun berapa? Sampai tahun berapa? Itu bagus. Oke? Halo? Mencerna suhu, mencerna. Mencerna sudah ya? Sudah. Kita lihat ya. Jadi dia menggunakan parameter additional, interpersonal, textual. Terus ada parameter framing dan sebagainya. Kita lihat ya. Temuan dan diskusi. Bagaimana dia menganalisis data ini? Kita lihat ya. Boleh nggak? Boleh? Wanita sebagai istri. Wanita sebagai istri. Kita lihat bagaimana data kartun ini. Nah, ini teman-teman. Seperti ini. Wanita sebagai istri. Semiotikanya apa? Atributnya perempuan, lalu apa temu? Nah, ini secara semiotiknya. Emblem-emblem, tahu ya? Emblem-emblem atau atribut-atribut yang melekat kepada kartun itu. Terus di gambar kedua, wanita sebagai istri. Kenapa? Ukuran, pakaian, terus metafornya dan labelnya. Jadi ada wanita sebagai dependent. Jadi orang yang hanya nerima duit, orang yang ya pokoknya terimalah. Jadi terus posisi dan sebagainya. Terus wanita sebagai objek seks. Jadi pokoknya wis pelampias lah pokoknya. Terus wanita sebagai aktor politik dan wanita sebagai aktivis hak-hak perempuan. Jadi gini. Jadi ini yang disebut sumber-sumber semiotika. Ini yang disebut dengan mikronya, teman-teman. Ini. Nah, ini. Ya, paham ya? Jadi ini dia menggunakan aspek semiotik. Sumber-sumber semiotik. Oke ya? Paham? Teman-teman? Halo? Ini masih generik ya. Oke, kita lihat US, teman-teman. Gimana, teman-teman? Di sini. Apa dimaksud di sini? Oh, sudah ditentukan ini jodohnya dari kecil. Iya. Ya ini. Pak, berarti tadi mikronya adalah ini ya sumber-sumber semiotik ya, Pak, ya. Semiotik ya. Jadi harus cari itu ya Anda. Kalau nggak cari itu Anda susah nanti analisisnya. Kemana-mana nanti. Berarti ya. Yang ini kata-kata yang dari diambil dari website atau kartun itu ya atau gambar gitu ya, Pak, ya. Oke. Paham ya? Paham ya, teman-teman ya? Ini loh, ini mikronya ini. Ini jadi ini sudah, kok ada suara ini. Coba kita lihat, teman-teman. Kita lihat penjelasan. Gambar 1 dan 2 coba. Ini kan gambar 1 kan ya? Sudah tahu ya, teman-teman? Pokoknya kita harus tahu. Ini gambar 1 sudah ya. Gambar 2-nya kayak apa dia? Gambar 2-nya bagaimana nih? Gimana? Ya. Gimana, teman-teman? Pernikahan anak. Mas Ene, pernikahan. Gimana? Ancaman pada pendidikan ya. Pernikahan anak. Pernikahan anak ya masih ya di bawah umur lah ya, pernikahan di bawah umur mengancam. Ini ada pernikahan di bawah umur, terus anak ini tidak berdaya, laki-lakinya ini gambarnya besar banget, berarti dia powerful. Powerful ya, powerful man. Lalu perempuannya, tolong apa yang salah dan saya, kan gitu ya ya. Coba kita, ini asik ini teman. Powerless ya perempuannya. Perempuannya nggak punya voice sendiri, semua nggak punya kuasa. Jadi pernikahan usia dini katanya. Ini bukan usia dini ya. Jangan bilang kita. Benar ya. Ya ini semoga kita tidak jadi korban dari laki-laki ya. Tapi insya Allah lah. Jadi kita kan. 13 ya. Tahun ya, 13 tahun. Kenapa 13? Itu penasaran juga. Kan tulisannya 13 tahun ya. Gimana? Ada leasing resiko vaginal fistula itu, Su. Iya. Jadi kalau anak usia reproduksinya belum siap, nanti itu mohon maaf ya, vaginanya bisa terjadi fistel itu ada hubungan dengan dubur langsung. Mohon maaf ini saya. Itu menarik legal leasing resiko vaginal fistula. Waduh ini. Iya, keren ya, ini. Itu. Jadi dia mencoba mengokekan ya. Ini, ya itu ini maksudnya 13 umurnya. 13 tahun ya. Persis ya. Oke, asik ini teman. Nah, ini kartun. Terus kita lihat analisisnya ya. Teks 1, 2 kita sudah tahu kan. Coba, analisis orang ini. Gambar 1 dan 2 merefleksikan tema pernikahan apa ini? Usia dini di Nigeria. Dalam hal ini, dua kartun menggambarkan ideologi yang berbeda wanita Nigeria sebagai perempuan. Di gambar satu, ini ada hubungan power asimetrik, jadi tidak seimbang antara, apa ini? Anak perempuan dan laki-laki. Ditekankan. Di teks verbal, ini menggambarkan laki-laki itu adalah politik Nigeria. Iya. Terus, identitas individu perempuan itu tidak nampak dijelaskan. Terus, atribut visual seperti apa? Pakaian. Terus apa ini, teman-teman? Baby walker. Apa itu? Alat jalannya tadi, Prof. Yes. Apa itu, teman-teman? Itu yang bayinya naik. Roda itu loh. Jadi kursi, yang kursi ya. Apa jalan ya. Tapi yang dikerangkeng ya. Jadi pengantin perempuannya digambarkan helpless ya. Gitu ya, Suhu ya. Digambarkan pokoknya enggak sama antara dua perempuan. Ya. Yang laki-laki mengontrol ya kan, punya power di gadis perempuan itu dimasukkan melalui apa? Gaze-nya, terus grip-nya gitu. Terus metafor atas visualnya, ideologi mempunyai kontradiksi antara pernikahan dini di negeri dan menekankan kepada posisi dominasi posisi yang dominan perempuan dalam hubungan ini, hubungan pernikahan ini. Selain itu, ekspresi wajah perempuan itu menunjukkan tensi, jadi takut ya. Terus gimana, dimana, pokoknya, aduh, pokoknya gimana gitu, tegang, terus sifat yang apa tidak berdaya lah, jadi gitu. Terus pilihan teks verbal yang memfasilitasi tadi bahwa menunjukkan bahwa posisi ideologi ini pengurusi teks di pernikahan dini bahwa misalnya sudah cukup ya old enough, jadi cukup apa teman-teman, cukup umur. Ini proses materialnya memilih terus senatornya itu penting, di mana mereka mengesahkan beberapa politik dinamika juga dalam kasus ini abuse dan dominasi, ya abuse teman-teman. Jadi senatornya itu dia mengkritik bahwa senatornya itu suka perempuan muda ya nih, gadis muda lah ya nih. Terus ini pesan apa nih? Pesan selamat ini misalnya happy married life, tentang ini secara satu ya. Jadi menyindir ya, digunakan untuk bahwa ya ini tidak hubungan yang tidak normal ini. Pada tahun 2010 ini menjadi rumor bahwa senator ini Ahmad Yerima itu menikahi gadis Mesir yang umurnya 13 tahun. Itu. Jadi dia mengkritik, dan berita ini sesuai dengan kritikan publik dan namanya senator, dan ya, sesuai persis ini yang memberi implikasi bahwa kartun ini dimaksud untuk mengkritik Yerima secara khusus. Oh gitu ya. Jadi kartun itu tidak netral, jadi dia memvoiskan bahwa senator nggak boleh begitu, harus ini ya ini. Jadi pemrosi tesnya mungkin memiliki maksud untuk apa, menggunakan sumber-sumber visual dan verbal untuk menekankan menentang pernikahan dini. Untuk apa ya, bahwa ini hak perempuan khususnya di bagian utara di Nigeria. Itu teman-teman. Gimana dari sini? Jos. Halo? Ya, bagus ini. Jos. Contohnya mantap. Terus berikutnya, ini kan ini mikronya teman-teman. Jadi ini tematiknya. Jadi di dalam analisis data itu kan ada namanya coding tematik. Betul nggak? Halo? Coding tematik. Betul. Coding tematik itu bisa diinterpretasikan kalau kita punya parameter mikronya. Mikro kecil sekali. Apa yang analisis kita tuh berlandaskan apa, jadi gitu. Itu nanti ke mikronya, mikro. Terus ini kita ke bawah ya. Saya langsung teks yang lainnya. Nah, ini teman-teman. Coba gambar 3-4 yuk kita lihat. Teman-teman gimana? Teman-teman. Halo. Dapur. Dapur. Terus ini gimana? Apa ini? Dia ruang. Dia nggak terima sebenarnya. Wanitanya. Oke, ini gambar ketiga ya. Terus gambar yang keempat. Gimana? Gimana? Tidak ada privasi ya? Coba. The other room, apa ruangan tersendiri gitu, ruangan. Pokoknya dikucilkan ya, perempuan dikucilkan kah? Nah, coba kita lihat ya. Kita lihat. Ada bunga lebih dari. Kita lihat di sini, kita lihat analisisnya orang ini. Coba kita lihat. Penulis teks ini yang menulisi teks yang kartun itu juga fokus pada tema negeri status gender sebagai perempuan, dan dikenal menggunakan kode-kode perbedaan ideologi antara partisipan laki-laki dan perempuan dengan menggunakan apa, sumber-sumber semiotik framing nomor dan perubahan pertukaran verbal. Misalnya jumlah partisipan di gambar yang ketiga berapa ini, semuanya apa? Coba yang ketiga. Laki-laki tiga, perempuan satu. Perempuan satu. Terus di mana, apa maksudnya di sini memberi petunjuk mengenai tentang tantangan apa ketika tidak setaraan gender di lingkungan politik Nigeria, ya kan? Di mana frame genius ini menyiarkan adalah diskondisi dari atau perbedaan antara ya ideologi perempuan dan yang mengenai isu mengenai tentang kebebasan warga dalam berarti dalam politik. Terus partisipan perempuan di kartun ini secara verbal apa teman? Tidak terima dari sisi gender melalui saya dan bilang ya sebenarnya ya bukan di dapur saja saya sih. Jadi dia mengenai tindakan politisional. Terus dia menggunakan here di sini yang mengacu kepada dapur. Di mana ya peranan tradisional domestik itu selalu kalau dapur itu urusan wanita, kalau dapur urusan wanita. Benar enggak di Nigeria? Iya. Benar enggak, teman-teman? Ya saya di sini itu menentang juga. Jadi dapur itu ada urusan saya. Iya, stereotip. Saya menentang. Saya menentang. Ya saya voice saya sama. Jadi feminisme. Terus penggunaan pronominal atau pronominal ya. Yeah. Ini penting di sini. Kenapa? Saya menunjukkan apa ke dia dan kontrol terhadap wanita itu. Gitu. Oh gitu ya. Saya menyarankan bahwa ketegasan individualistik si perempuan itu. Jadi coba kita lihat. Ini kan? Yeah. Ini mau. Jadi kalau dulu pronominal kalau kita belajar tata bahasa itu katanya kata ganti. Padahal itu ada ideologi. Ini istri saya. Ini kepemilikan. Ownership. Possession-nya ya. Dulu kan kita tidak diajari bahwa kata ganti itu memiliki makna ideologi. Enggak. Guru-guru itu enggak tahu pokoknya kata ganti. She, kata gantinya apa? My itu. Possession. Ya, pronoun. Jadi misalnya I, me, my, mine. Tapi enggak diajarkan. Kenapa? Karena guru tata bahasa itu bukan peneliti praktisi, tapi kan itu kan perlu diajar. Oke? Di salah satu kota lainnya nih ada yang Oke ya. Menarik banget ini suhu. Aduh ya, dulu. Terus kita lihat ya, kita lihat. Terus penggunaan ini ya. Terus ini penting dicatat bahwa perempuan yang direpresentasikan di sebagai frame dalam domain, jadi di frame pokoknya perempuan itu dapur. Dengan kata lain, posisinya dengan lingkungan domestik, jadi konteks domestik itu menyarankan beberapa bentuk jadi supresi gender perempuan dalam hal kebebasan politik dan juga menunjukkan bahwa pengaruh batasan masyarakat terhadap peran gender di Nigeria. Ya, jadi itu teman-teman. Ya sama sih dengan di Indonesia sebenarnya kan? Hampir sama. Iya. Terus ini perempuan Nigeria seringkali dihubungkan dengan domestisitas. Jadi kayak ya pokoknya nyusu perempuan, masak perempuan, usap-usap perempuan, pokoknya perempuan. Dan banyak laki-laki itu ya pokoknya di mana mencoba perempuan itu ya harus di juga terlibat dalam politik. Gambar yang ketiga memberi makna bahwa ini hubungan intertekstual di mana presiden dulu ini mengenai peran gender terhadap istrinya yaitu Aisyah Buhari pada 14 Oktober 2006. Jadi di mana presiden Buhari itu telah mendeklarasikan bahwa istrinya teman-teman gimana teman-teman? Ini. Gimana? Oh, maksudnya di other room itu ada tanda petiknya itu. Iya. Apa itu? Itu yang sur kasur dapur sur. Istriku tuh enggak usah ikut politik. Istriku kan cukup di dapur sudah. Gitu. Bedroom tak Bu, langsung aja bedroom. Istriku tuh pun surnya ikut. Sebagai tumor dapur ya Bu terhadap kepemimpinan politik dia di BBC. Terus teks verbal misalnya ini ya jadi pemerintah apa semacam kepresidenan ditulis dalam ini satu frame jadi digunakan sebagai clue bahwa ini sebenarnya intas partisipan cowok sebagai aktor politik yang menunjukkan kekurang komitmen terhadap realisasi ini, bahwa sebenarnya politik itu 30%, tapi kok enggak gitu, kok enggak nyampe 35%, padahal kan di dunia politik itu ya harus minimal lah 35% itu perempuan gitu loh. Sebaliknya status perempuan sebagai istri ya ditunjukkan di ini gambar keempat, di mana kartun itu menunjukkan dua ini partisipan laki-laki apa teman berdiri di depan pintu yang dikunci. Terus labelnya apa teman? Apa teman di sini? Ruang sebelah. Dan menyarankan dua orang itu dilarang untuk mengakses ruangan itu. Coba kita lihat. Kenapa di sini teman? Terus ini ada apa teman? Kertas yang dilipat. Terus bunga di lantai memberi konotasi ide tentang apa ini? Usaha apa teman? Maksudnya di sini? Apa teman? Maksudnya di sini? Tentang perempuan. Ya, itu merendahkan. Punya merendahkan perempuan gitu. Gimana? Gimana? Tertolak cintanya. Iya. Jadi apa nih? Merayu ya, gagal merayu. Jadi wulu ya, merayu. Tolak, tanya sih. Ya, ditolak lah, membujuk wis ke anus, gagal lah. Terus atribut misalnya ini. Pria separuh apa ini? Apa ini? Halo. Apa teman? Menunjukkan frustasi mereka dalam apa? Halo. Coba di sini. Pertanyaan retro tadi, mana apa ini tolong? Abati? Di mana hantu biasanya sembunyi? Nah, ini loh tolong. Ini sebenarnya konteksnya ini. Coba. Ini konteksnya. Maksudnya apa suhu kesurupan tau? Apa? Kayak dipengaruhi oleh dukun atau gimana gitu mungkin? Iya. Itu caranya karena ini yang cowok tadi ditolak sehingga dia melakukan apa ya? Ditolak dukun bertindak. Menakut-nakuti mungkin untuk ini ya, menekan perempuan ya mungkin. Jadi dia shows the power gitu. Guna-guna ya? Ini ada kata ini, Nigeria's seat of power was under the control of evil spirits. Jadi ketika si presiden ini melaksanakan tugas kepemerintahan, dia juga ditemani oleh ini evil spirits ini. Bisa jadi itu dukun atau ya semacam itu kayaknya. Iya, betul. Ya, jadi di Nigeria itu dukun tuh sebagai praktek sosial, teman-teman. Jadi apa? Magis ya. Magic. Ya. Terus kita lihat ini abati, terus makna pengarang ini dapat dimaksudkan sebagai ya saran bahwa resistensi Asia Buhari terhadap diskriminasi gender. Jadi gitulah. Terus di mana dia mencoba memposisikan sebagai akar semua kesalahan. Pokoknya kalau nggak sukses terus perempuan lah. Kasian ya perempuan di Nigeria. Terus ini perempuan sebagai dependence. Jadi dependence itu ya pokoknya nerima, wes. Pokoknya sesuatu yang ya pokoknya apapun itu harus bergantung kepada pria. Ini kayak gini teman-teman. Kasihan ya. Teman-teman. Apa ini maksudnya? Ya perempuan tidak berdaya, dikasih uang terus gitu maunya. Terus jika pendidikan itu mahal, gimana? Try corruption. Ya, ini ya mengkritik ya pemerintahan yang itu. Kayak gitu teman. Terus wanita sebagai objek seks. Coba kita lihat ya, teman-teman. Yeah. Untuk merekrut pelanggannya harus jualan semuanya. Yeah, kasihan ya. Nah, ini ya gini wes, kesel aku. Teman-teman, gambarnya tuh. Iya, yeah, menjual semuanya. Terus wanita sebagai aktor politik, coba kita lihat. Nah, kayak gini. One between two. Iya. Yeah. Jadi satu ya dari dua itu. Terus ya kayak gini. Terus ini apa lagi? Ini apa ini? Ya. Jadi terus begitu. Teman-teman, coba apa ini di sini? Maksudnya gimana nih? Politikus seperti bajak laut. Iya, tapi coba perempuannya berapa itu? Perempuannya dua ya? Iya, hanya dua aja. Dua. Ya. Terus perempuan sebagai hak pejuang HAM. Perempuan. Coba tolong ya Allah. Ya, dia santai. Ini tentaranya ya. Nah, ini perempuannya memperjuangkan. Ini coba ada enggak laki-laki yang memperjuangkan perempuan di sini? Di sini. Enggak ada. Sendiri, berjuang sendiri. Saken ya, kasihan ya. Nah ini, jadi ini teman-teman, ini bagus sekali. Jadi ditulis oleh orang, jadi dosen yang di Nigeria. Nah, dia yang nulis ini perempuan. Saya pingin yang nulis itu laki-laki ya. Ini masih kan perempuan ya. Secara ideologi ini si pengaruh ya. Iya, saya pinginnya itu laki-laki ya, bukan perempuan. Ini perempuan memperjuangkan dirinya sendiri ini. Iya kan? Dari sudut artinya, laki-laki ya. Artikel ini saya tidak begitu impresif ya dengan artikel ini. Kenapa? Karena yang nulis perempuan coba. Ya. Bias, biasa ya. Bias ya. Iya. Gimana? Boleh izin bertanya? Ya, silakan. Untuk analisis newspaper seperti ini itu kita nggak perlu ini ya, pseudonym gitu ya, nggak perlu menyembunyikan. Nggak perlu, kan sudah publik teksnya, kecuali privasi. Oh gitu. Oke ya? Oke. Ini Anda mau ini ya? Saya share ya. Mau ya? Mau apa enggak ini? Ya, boleh. Mau ya? Mau. Sambil bertanya bisa? Silakan. Gini Pak Han, itu tadi kan mikronya itu dia pakai yang sebentar. Pertanyaan saya, harusnya kan pakai meta function itu ya, additional bla bla bla. Tapi dia tidak menggunakan semuanya, salah satu saja atau gimana itu? Nggak, tadi? Dia terlebur sudah. Oh, langsung ya. Oke. Itu terlebur, dia terintegrasi itu, Pak. Tapi kalau kita nggak menguasai mungkin nggak selancar ini karena dia mungkin sudah menguasai. Bagi pembaca mungkin masih sedikit bingung. Iya. Yeah. Tapi nanti akan saya akan jelaskan di sini ya. Jadi gini ya, kalau biasanya pada umumnya dalam analisis semiotika, idisional itu ke tematiknya. Terus kalau mikronya itu ke interpersonal tadi, terus ke tekstual. Jadi tiga-tiganya itu melebur, nggak bisa terpisahkan. Oke. Sekarang saya akan satu lagi. Boleh ya satu lagi ya. Ini jam berapa tolong? Kita sudah berapa ini? Oh, jam. Jam 5 kurang 6. Ya itu kok cepat banget sih waktu berjalan ini. Iya. Tidak terasa. Kita langsung yuk. Nah, ini teman-teman, apa ini? Bagaimana menerapkan penilaian terhadap suara lagu dan rap. Wah, itu bisa dianalisis ya. Jadi ini aliran semiotika sosial, suara pun bisa dianalisis, teman-teman. Paham ya? Halo? Teman-teman, boleh saya chat, teman-teman? Yes. Boleh nggak saya chat? Boleh nggak? Boleh. Yakin? Yakin. Chat aja boleh ya? Boleh semua pokoknya. Boleh. Boleh semua, kan? Bentar. Asik ya, lagu juga bisa. Luar biasa. Senyuman dan suara istri juga bisa. Itu multimodal juga. Nah, mantep itu. Bisa coba, dilihat tertekan coba, atau enggak ya. Coba. Teman-teman di chat. Udah kuduga. Aduh. Ya itu bagus itu, teman-teman. Jadi Anda enggak usah neliti orang, telitilah diri Anda sendiri. Oke, lanjut ya. Maaf ya, saya guyon, teman-teman. Betul ini, serius ini bukan guyon, ini serius. Kayak Bu Ana berbeda itu. Kayaknya ini. Oke, lanjut ya. Maaf ya, teman-teman ya. Maaf ya. Iya, so. Oke. Makanya saya chat. Terus, lanjut yuk. Suara pun bisa dianalisis sound, ya. Jadi ini adalah sama, teman-teman. Jadi kalau kita bicara linguistic functional systemic sama semiotika sosial itu kakak adik. Jadi brothers and sisters. Makalah ini menerapkan yang disebut dengan sistem linguistic appraisal. Appraisal itu teori meso. Appraisal atau evaluasi. Dengan apa? Suara. Loh, suara. Gimana, teman? Suara pun dianalisis ya, suara. Ini mencoba mengkaji bagaimana properti interpersonal suara-suara lagu dan rap. Dalam hal ini makalah juga bertujuan untuk memberi analisis secara metode sistematik. Bagaimana sih makna interpersonal suara? Asik ya, teman-teman ya? Asik apa enggak? Asik. Terus ini apa suhu? Ini disebut dengan parameter. Parameter konseptual. Parameternya appraisal. Appraisal itu misu. Ada parameternya. Apa itu? Ada effect. Effect itu emosi. Judgment itu evaluasi sosial. Appreciation itu evaluasi estetikanya. Enak enggak? Teman-teman? Halo? Enak, Su. Ya, yeah, kreatif sekali orang ini. Terus, ini di sistem appraisal itu ada semacam ini. Parameter ini lagi. Ada attitude, engagement, sama graduation. Wah, berlapis ya, suhu ya. Terus hasilnya gimana, suhu? Nggak ada. Loh, artikel nggak ada, apa, di abstrak nggak ada hasil, nggak masalah. Ini disebut dengan abstrak jenis indikatif. Tidak informatif, indikatif. Jadi abstrak yang bersifat indikatif itu hanya menjelaskan, oh, hanya separuhnya memberi indikasi aja. Tidak menuliskan hasil. Boleh. Boleh ya. Itu namanya abstrak indikatif, teman-teman. Oke? Baru tahu mungkin istilahnya itu. Iya, betul. Baru tahu. Baru tahu ya. Enggak apa-apa. Kita langsung, ini dari Nanyang ya. Ini grup dari Singapura. Kita coba lihat ini, teman-teman. Fitur-fitur suara. Asik ya. Fitur-fitur suara, teman-teman. Ada akustik. Ada, ini pokoknya ini fitur-fitur ya. Terus ini, teman-teman. Kita lihat, teman-teman. Jadi fitur-fitur suara. Jadi misalnya ada speed short. Slide long. Terus ada pitch. Ada ritmenya naik. Ada ritmenya turun. Nah ini. Asik ya, teman-teman ya. Jadi ada artikulasi, melodinya, tempo, waktunya, kualitas suaranya. Ini di terus berikutnya ini makna eksperensial. Jadi kalau kita bicara makna eksperensial itu merupakan eksperensial. Jadi eksperensial itu fitur-fitur suaranya itu bagaimana? Eksperensialnya. Nah, ini kita lihat di sini dia menjelaskan, coba kita lihat di tabel 1 ya. kita akan lebih tertarik pada tabel. Oh ini teman-teman, asing nggak? Jadi fiturnya suara rap dan suara lagu yang dilakukan. Misalnya ini, fiturnya speed, sped, forced, pushed, closed, ini. Ini anunya, mikronya ini. Tapi mikro di fitur lagu, makna eksperensialnya. Nah, kita lihat ke orientasi teori itu. Jadi kalau kita bicara semiotika sosial, SFL, linguistik, fungsional, sistemik, dan suara itu ini sebuah orientasi teori. Kita lihat ya. Tadi kita bicara semiotika sosial. Terus kalau kita bicara semiotik, itu kan bicara makna tadi kan. Jadi terus di sini makna itu tidak hanya sekedar bahasa. Bisa ke gambar visual, bisa space, visual, bisa gambar, sampai ke suara. Dinamis, power, warna dengan sound itu menentukan. Dan ini beberapa kalau kita bicara semiotika sosial berbasis linguistik fungsional sistemik terhadap kajian suara, baik itu musik maupun bukan musik, ya termasuk yang tadi yang di kamar itu. Jadi ini, tapi belum ada ya kajian itu tadi yang saya cek. Coba mungkin Mas Teza ini, bagaimana ruang ya? Ini orang sosial. Gimana? Yang kematiannya ini. Tidak hanya orang sosial Bu, bahkan di bagaimana pasien, suara pasien menjerit, aduh dokter, itu bukan itu bisa dianalisis. Jangan dokter sakit. Bagaimana dokter itu menyuntik pasien, itu pun itu bisa dikaji di bidang kesehatan. Benar nggak? Terus bagaimana dokter memberi saran, sound dokter memberi saran bahwa Anda kena kanker stadium 1, 2, 3, itu pun juga bisa dianalisis. Ya, bahkan dukun kepada pasiennya, kiai kepada umatnya, pendeta kepada jamaahnya, itu bisa dianalisis. Asing nggak, teman-teman? Halo? Tidak melanggar kode etik itu, Pak. Maksudnya gimana melanggar kode etik ini? Kalau ya, misalnya kayak kita merekam gitu ya, pendeta gitu. Ya izin. Oh izin. Pendeta. Izin dan disamarkan, Bu. Iya, ya, disamarkan. Pendeta, saya merekam pendeta. Oke. Okay. Anonim. Iya, nanti ketika memberi sebuah, ya pokoknya harus ini, harus izin dulu. Tetapi kalau Bu Ana menganalisis pendeta di YouTube boleh. Kenapa? Nah, baru mau nanya itu Pak. Kalau misalnya itu kan sekarang banyak ya yang di YouTube. Boleh ya misalnya Pak. Misalnya Ustaz Abdul Somad di YouTube nggak usah izin. Ustaz Abdul Somad aku mau analisis kamu di YouTube nggak perlu karena itu sudah di publik. AAG. Oke. Okay. Pastor siapa? Oh silakan. Karena itu sudah di YouTube. Pokoknya publik. Ya. Oke. Okay? Oke, siap. Terus kita bicara kalau kita bicara ini orang-orang yang pakar di visual ya semuanya, kita mencoba ke almarhum ya, jadi Helde, di mana dia menggunakan sebuah hipotesis metafungsi. Ini tapi saya tidak ke sana. Jadi dia kalau kita bicara metafungsi itu ada tiga, ideasional, interpersonal, dan tekstual. Tapi ini metafungsi interpersonal dan suara. Jadi di sini fungsi itu mencoba fungsinya. Jadi kalau kita bicara, jadi fungsi untuk menghubungkan pengalaman itu namanya ideasional. Fungsi untuk mengkreasi hubungan interpersonal itu makna interpersonal. Fungsi untuk mengorganisasikan informasi itu tekstual. Ini disebut dengan metafungsi. Contoh, boleh nggak saya kasih contoh? Boleh apa nggak, Tom? Iya Pak. Selamat sore, Bapak Ibu. Wajib. Selamat sore itu fungsi apa? Interpersonal. Ah, Bapak Ibu? Interpersonal kan? Sorenya apa? Sorenya? Sore. Waktu-waktu. Ya, experience. Experiensial, iya kan? Ya. Betul nggak? Gabungan dari itu secara tekstual maknanya apa? Sapaan. Sapaan greeting. Ya, paham ya? Oke. Okay? Terus kita lanjut ke bawah lagi. Kita lanjut bawah lagi. Ini teman. Jadi kalau kita bicara interpersonal, ini si Martin and White, Martin and White itu mencoba ini tidak menjelaskan bagaimana sih. Jadi secara berfungsi secara interpersonal. Coba kita lihat di sini. Jadi dia menggunakan, jadi mencoba menggunakan teorinya ini, Martin ini sama White, di mana dia menggunakan appraisal. Appraisal itu dalam parameter si kedua orang itu mempunyai tiga parameter. Apa, tonton? Yang pertama attitude, engagement, sama graduation. Nah, attitude sendiri ada tiga parameter lagi, subparameter. Emosi, evaluasi sosial, dan evaluasi estetika. Engagement juga sama, graduation juga sama, tapi dia penekanannya ke sini. Kita lihat. Nah, ini teman-teman. Nah, jadi register itu kayak apa? Register ya, register kayak tenor, power, solidaritas. Ini parameternya. Terus secara semiotik diskursusnya, yaitu appraisal di sini. Ini subparameternya. Terus ini leksiko gramatikalnya, leksis. Terus ini fonologinya, kayak loudness, pitch. Nah, ini fonologinya. Coba kita lihat ke bawah. Ini rigid banget ya, teman-teman ya. Kita lanjut, ini misalnya ke attitude. Jadi kalau kita bicara attitude, itu bicara sebagai sebuah perasaan. Menurut Martin and White, jadi perasaan dapat direlasikan dengan efek, emosi. Nah, perasaan ini juga dapat disosialisasikan. Nah, kalau kita bicara perasaan, parameternya ya teman-teman ya, misalnya ini dia menggunakan misalnya the labor is happy, itu suka, itu sebuah efek ya, perasaan senang. Ini memberi nilai positif. Terus labor itu sedih, itu nilainya negatif. Jadi ketika kita bicara perasaan, itu ada dua polaritas. Polaritas positif dan negatif. Nah, respon emosi, efek itu, emosi ya, ada positif, ada negatif. Terus kalau kita bicara attitude, ini attitude itu adalah ada sebuah maksudnya evaluasi moral, perilaku. Kalau apresiasi itu estetik. Coba kita lihat ya. Ini engagement graduation. Kita lihat bagaimana analisisnya ya. Nah, ini temuannya. Coba kita lihat teman-teman, bagaimana makna interpersonal melalui sikap ini. Kita lihat ya. Nah, teman-teman, ini contohnya teman-teman. Nah, ini parameternya ini. Ada pertanyaan dari sini. Ini voice rap, ini voice yang dilakukan. Gimana coba? Yang dinyanyikan. Gimana, Tonggong? Bingung apa enggak ini? Judul lagunya apa ini, Sum? Judul lagunya dia, coba. Pokoknya dia pokoknya rap. Coba kita lihat ya. Gak spesifik dia kayaknya. Satu. Pokoknya rap sama yang dinyanyikan itu aja sudah. Coba kita lihat. Seharusnya ada ya, kali ya. Mungkin pada attachment, mungkin pada di metodologi mungkin atau enggak. Atau di lampiran. Production. Coba kita lihat. Oh, sampai gini ya. Oh, dia ini teman-teman kajian konseptual. Tapi dia temuan ini mana nih teks lagunya yang di ini kan? Nah, seharusnya ada ini, tapi nggak ada dia tadi ya. Kita cari di metodologi. Hanya rapping voice gitu ya. Tapi mana ini? Rap yang dianalisis betul. Kita lihat. Ada teman? Coba. Bagi yang dianalisis, ini sudah temuan ini. Temuan ini. Ternyata gini ya Pak analisisnya, kok saya baru tahu nih. Gimana? Bu Ana? Gimana Bu Ana? Ini harus membaca SFL dengan matang ya Suhu, karena harus ada tenor gitu ya, ada ya. Itu. Oke. Terus. Tapi ini kayaknya ini teman kompleks di bagi Anda ini. Ntar ya. Saya jadi ini kayaknya enggak di spesifikan type-nya apa anunya. Pokoknya secara umum ini kayaknya. Secara umum ini. Mbak enggak disebutkan. Jadi ya pokoknya ini jadi ini mikronya. Jadi harus teman-teman harus paham mikronya ini. Oke. Okay. Atau gini, ntar ya. Saya stop dulu. Supaya Anda enggak bingung. Ntar ya. Jadi itu tadi mungkin kelas tinggi ya, krep itu. Coba saya akan sederhanakan, teman-teman. Nah, saya mau cari kelas pemula dulu. Maaf ya, tadi itu kelas mungkin harus paham betul SFL itu ya, Suhu yang tadi itu. Iya, iya. Harus teorinya harus mateng. Ada gimana, Bu Ana? Dari sini, Bu Ana? Iya, saya baru paham itu, Pak, yang tadi kan baca sekilas di experiential meaning itu. Ternyata begitu gitu, apa namanya, sajiannya, presentasi datanya gitu kan. Jadi tidak hanya seperti yang pernah saya kerjakan gitu. Yang dikerjakan apa, Bu? Detail ya. Udah lah, Pak, nggak usah. Ya, soalnya kan aliran medan. Coba ya. Teman-teman masih oke ya? Masih ada di sini? Masih. Ya, biar ini, biar saya akan cari masih yang bertahan. Masih 143 orang. Itu tadi kayaknya perkawinan SFL sama appraisal ya, Suhu ya. Jadi bukan SFL itu makronya. Oh, makronya. Appraisal itu bagian dari SFL. Itunya, maksudnya. Itu. Coba, ya, jadi harus belajar dua-duanya dulu. Baru bisa. Istilah makro, meso, mikro baru ini. Wes. Tadi ya, teman-teman. Wes melok sekolah mana iki ceritanya? Iya, sekolah mana? Buka sekolah kedua ikut lagi nih nampaknya. Jangan mana, jangan. Sekolah mana? Kok jos bahasa Jawanya, Wani. Tadi ya, sebentar aja saya kasih yang ringan ya. Yang ringan ya. Ya mungkin sambil menunggu mengisi daftar hadir, anu Pak Andi. Iya, ini masih 70 yang mengisi. Masih 50%. Daftar hadir tuh udah masuk. Sekarang teman-teman. Daftar hadir itu bagi sebagian tidak penting ya, Pak. Mungkin. Yang penting datangnya dan ilmunya. Ya. Bentar ya. Tapi teman-teman kalau mau nanti habis ini, habis maghrib, saya supervisi S2. Bagaimana saya mensupervisi S2? Bu Ana tadi enggak ikut tadi. Mantul Bu Ana. Ntar ya teman-teman ya. Masih setia kan? Supaya Anda, maksudnya biar betul-betul Anggota perisai ada berapa ya? Pak Anu? 384 Pak B. Gimana? 384 kayaknya. Lebih yang hadir berapa ini? 139, 135. Karena mendadak ini suhu tadi kan? Gitu ya? Iya. Masa mendadak? Sudah diinformasikan kemarin juga. Sudah beberapa hari yang lalu kayaknya informasi. Ya. Mungkin karena hampir kuat apa puasa mungkin berpergian. Besok munggahan atau hari ini ya Bapak Ibu? Ini banyak yang nyekar nih. Oh iya, nyekar. Iya, banyak yang nyekar. Tadi juga sepanjang jalan banyak yang nyekar. Memang ya? Iya. Nah, ini mungkin bisa saya ini saya share teman boleh ya? Monggo. Gue ini ada yang sudah go nih. Ah, kok ini? Ini. Jadi ini teman. Jadi dia mencoba bagaimana sih kerangka sama ini pakai yang tadi dia menggunakan puzzle tapi hanya mengkaji gestur teman-teman. Inuyasha. Jadi terus kita lihat saya mau jelaskan tadi parameternya tadi yang appraisal itu dia menggunakan ini. Jadi gini teman. Ini kayaknya lebih enak dibaca. Jadi ini appraisal di sini digunakan untuk apa? Untuk menegosiasikan emosi terus judgment, evaluasi. Untuk apa? Untuk mengamplifikasi atau dengan evaluasi ini. Jadi yang pertama affect. Jadi affect ini adalah emosi yang merupakan perasaan positif negatif terhadap perilaku, teks, proses, dan fenomena. Jadi kalau judgment, sebuah sikap terhadap perilaku yang dimana dia mungkin kagum atau mengkritik atau pokoknya yang sikapnya misalnya contoh Pak Hasto baik. Itu judgment. Terus judgment itu dikelompokkan menjadi dua, yaitu social esteem sama social sanction. Jadi sanksi sosial dan esteem sosial. Terus kalau appreciation itu perasaan yang berkaitan dengan misalnya nomor tentang produk, performansi, atau fenomena yang dievaluasi atau dikenal sebagai evaluasi estetika. Jadi gitu teman-teman. Nah, evaluasi ini ada variabel reaksi, komposisi, kompleksitas dan valuasi. Terus di situ orang ini ada parameter engagement, graduation. Tapi saya akan fokus kepada ini sistem gerak. Jadi kalau kita bicara gesture, teman-teman, contoh misalnya ketika kita mengamati orang hanya dianalisis gesturnya. Itu sudah loh satu artikel. Gestur saja itu sudah satu dimensi ketika kita menganalisis menggunakan teori linguistik ini. Bagaimana teman-teman? Body language-nya ya, Suwi ya. Gimana? Body language-nya ya. Hanya misalnya bagaimana Jaka mengajar, hanya gesturnya aja itu sudah satu artikel. Ini gimana? Yang dianalisis anime ya, makanya gesture anime bisa masuk. Iya. Terus dia menggunakan perspektif ini kan sama kan SFL mengembangkan membangun punyanya Martinis sebenarnya gesture dengan menambahkan makna additional terhadap representasi tindakan. Additional interpersonal tekstual tentang implementasi tindakan. Nah, ini terus Lim, ini ada tiga tadi, additional, interpersonal, textual. Nah, ini parameternya teman. Untuk gestur itu ada dua, komunikatif dan performatif. Nah, ini asik nggak teman-teman? Asik apa enggak? Ini nanti ini ada menyatakan tindakan, tindakan yang terindeks atau menyatakan tindakan. Terus nanti ini bahasa gestur, bahasa gestur korresponden, bahasa gestur yang jadi gitu. Ini parameter. Terus kita bicara ini makna edisional. Makna edisional itu ada proses material, proses perilaku, proses keadaan, proses verbal, proses mental. Gimana? Ada pertanyaan dari sini? Pada proses di sini? Halo? Iya, itu seharusnya kan ada 6, existential. Itu jadi state. Yang ditemukan aja atau? Ini state. Ini. Oh, state itu ya. Ini berarti apa yang enggak ada ini ya? Relasional berarti enggak ada? State juga sama. State. Relational maksudnya. Berarti ini mungkin ahlinya yang berbeda mungkin ya. Kok ada 5, biasanya 6 gitu. Ya itu karena buku kan. Ini punyanya orang ini. Martinet ya. Oh, Martinet ya. Beda kan? Asoy enggak? Iya. Punyanya Limis ini ya ini. Berarti memang harus banyak baca ini ya. Terus di sini makna additional ada partisipan, proses dan keadaan. Ya. Adverbs kalau kita bicara ini kan. Terus ini makna interpersonal, makna tekstual. Harus ini bercabang lagi, teman. Nah, ini. Yeah. Terus kita bicara makna interpersonal. Nah, makna interpersonal, teman-teman, ada 3, teman-teman. Ada attitude, ada engagement, ada graduation. Jadi fast, medium, slow. Terus yang engagement ada ekspansi, kontraksi, neutral, dan posibilitas. Ini. Terus ini attitude positif negatif. Ini ada effect, judgment, appreciation. Nah, ini. Terus engagement ada heteroglossic, neutral dan monoglossic. Terus graduation ini nih. Capek ya kalau gini nih. Terus makna tekstual, nah ini. Tekstual ini panjangnya gelombang. Ukuran ritme. Asik ya. Berapa bit? Jadi gitu. Terus ini makna intersemiotik. Intersemiotik itu gabungan ke tiga-tiga tadi. Terus, nah ini teman-teman. Intersemiotik dia menggunakan sinonim, antonim, neronim. Jadi, nah ini pendekatan dan analisisnya. Ini anime ya. Kita lihat. Kita lihat ya. Ini jadi semua digabungkan. Ini punyanya Martin White, Appraisal Theory. Terus ini kita lihat ya, kita lihat analisisnya. Nah ini teman-teman, kalau ini disebut dengan attitude tokens. Tokens itu parameter. Effect itu ada satu, yang pertama ketidakpuasan, ketidaknyamanan, hasrat, tidak ada hasrat, ketidakbahagiaan. Jadi berapa di sini? Ini tahu nggak? Ketidakpuasan sekian, ketidaknyamanan sekian, yang muncul loh teman. Halo ya jadi gitu. Ini analisis linguistiknya. Ini punyanya gesture. Terus ini kayak gini loh teman. Nah ini. Ini animenya, animenya. Di analisis. Jadi gitu. Terus ini dua ya anime. Nah ini dianalisis berapa, heteroglossiknya berapa. Terus intersemiotiknya ini, intersemiotiknya dianalisis. Nah ini. Ya ini memang kalau ini teman-teman, kalau ini ya, ini kompleks dan harus betul-betul kita betul-betul paham. Yang tadi itu secara intersemiotiknya, secara edisionalnya, secara interpersonalnya, secara tekstualnya. Tetapi, teman-teman, tetapi ya, ini kan katakanlah khusus, kalau ini kan proper suhu. Aku nggak suka ini. bagaimana aplikasinya ke dalam data kualitatif yang berbentuk wawancara, terus yang berbentuk apa kan observasi kelas, betul ya? Terus yang berbentuk dan sebagainya. Insya Allah nanti di sesi yang berikutnya kita akan fokus bagaimana sih analisis data, wawancara, sama observasi menggunakan teori linguistik. Kan itu yang Anda tunggu kan? Oke? Okay? Mohon di-share nanti Pak Han ini tadi ya artikelnya. Terima kasih. Jadi nanti insya Allah akan kita bahas lagi bagaimana ya memang jaringan ya, apalagi persiapan puasa ini. Insya Allah kita akan lanjut nanti setelah pasca jadi besok persiapan Ramadan bagi ya saya juga persiapan Ramadan. Besok Senin ada ini, ada sekolah nggak? Ya Pak, besok hari Senin jam 3. Jam 3 ya, masih jam 3. Ya. Tapi nanti kita persiapan sholat tarawih pertama, perdana, jadi kita berakhir sebelum maghrib. Okay. Jadi teman-teman nanti mungkin ada penasaran bagaimana aplikasinya ke dunia wawancara, dunia percakapan, dunia observasi gitu ya, mungkin Anda penasaran ya? Iya, Prof. Ya, insya Allah nanti di sesi berikutnya bagaimana nanti teori linguistik untuk data wawancara. Mungkin itu yang Anda tunggu ya. Oke? Okay? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, saya mau posting di ini ya. Tadu, Pak Aswa. Okay. Yang artikelnya tadi ya. Gimana teman-teman? Anda pusing lagi? Pusing ya pasti ya? Halo? Boleh tanya ya Pak Han? Silakan. Jadi kalau untuk wawancara dan lain sebagainya, artinya gesture si partisipan ketika menjawab, suaranya seperti apa, itu ya yang dimaksudkan nanti dilihat. Enggak. Gimana? Verbalnya, data verbalnya. Oh, data verbalnya aja. Oh, iya. Oke. Okay. Tadi apa tadi ya? Oh, ini. Anime. Oke, saya akan dua. Ini. Silakan. Contoh yang pertama sangat menyerahkan. Yang kedua kayaknya mumet Anda ya. Iya. Mau tanya suhu. Boleh ya? Silakan. Menyambung pertanyaannya Bu Dina tadi, verbalnya yang dicatat ya? Iya, misalnya wawancara. Kalau misalnya ada seseorang yang bilang filler gap-nya itu gini, itu perlu ditulis kah? Bisa ditulis kalau mau. Dan dianalisis ya? Iya. Jadi nanti gini. Okay. Nanti ya. Nanti begini. Ntar ya. Misalnya. Misalnya ya. Saya mau share sesuatu. Ya, yang kedua memang susah ya. Nah, misalnya gini. Contoh ya. Contoh enggak? Bisa enggak? Bisa, Prof. Monggo. Ya kan gini kan ya. Nah, nanti ini merasa kesulitan. Nah, nanti para itu Pak pakai parameter minus. Nah, gitu. Menulis kan gini. Ini nanti kayak gitu nanti. Jadi nanti saya ajarkan bagaimana aplikasi teori linguistik itu nanti memperkaya. Jadi satu kalimat ini bisa kita analisis sampai kita nulis satu paragraf. Nanti layersnya ya, layers lapisannya ya. Nanti ada lapisan ini. Jadi itu yang disebut dengan layer sini. Terus nanti ada layer sini. Nah, nanti ada layer sini. Nah, terus nanti kan ini kan? Jadi terus maaf ya, ini ada layer sini. Nanti diajarin sama saya nanti. Nanti saya ajarin nanti untuk pertemuan berikutnya. Oke? Okay? Oke? Okay? Oke okay apa enggak ini? Oke, okay, Prof. Okay, ditunggu. Jadi okay, menantikan. Okay. Ya, jadi insya Allah nanti ya ini yang kedua belum gaduh suhu. Ya, tapi nanti saya coba aplikasi SFL untuk di wawancara observasi ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Kita belajar banyak tentang SFL, terutama untuk bisa menganalisis sebuah data ya, dan juga banyak sekali bagian daripada layers yang insya Allah Bapak Ibu bisa temui nanti di pertemuan selanjutnya Sarasian Akademik. Kami perisai mengaturkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Selamat puasa semua. Puasa semuanya.